Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharal umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwanil kiram, barakallahu li wa lakum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kita sampai pada faqrah yang berikutnya, yaitu tabdi' man intaqasa ahadan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tabdi' man intaqasa ahadan min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fonis tabdi', fonis bid'ah terhadap seseorang yang merendahkan kehormatan salah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, wa man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam au abghadahu bihadathin kana minhu au dhakara masawi'ahu kana mubtadi'an. Barang siapa yang merendahkan kehormatan, melecehkan wibawa atau kehormatan, mencela salah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau sekedar membenci sahabat tersebut karena sebab suatu peristiwa yang dialami oleh sahabat tersebut, au dzakara masawi'ahu, atau menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut. Barang siapa yang dia melakukan salah satu dari tiga hal ini, yang pertama berupa pelecehan terhadap kehormatan sahabat atau merendahkan wibawanya, yang kedua membencinya karena suatu peristiwa yang dialami oleh sahabat tersebut, atau yang ketiga menyebutkan kejelekan-kejelekan sahabat tersebut, maka dia adalah kana mubtadian, maka dia dihukumi sebagai seorang mubtadi, sebagai seorang ahlul bid'ah. Hatta yatarahhama alaihim jami'an, dan vonis itu akan tetap melekat pada dirinya, tidak akan tercabut dari dirinya sampai yatarahham alaihim jami'an, sampai dia mau mendoakan rahmat terhadap mereka, yaitu para sahabat semuanya, sampai dia mau mendoakan rahmat kebaikan bagi para sahabat seluruhnya tanpa terkecuali. Wa yakunu qalbuhu lahum saliman, dan sampai kalbunya, hatinya selamat dari rasa benci terhadap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tidak boleh bagi kita merendahkan kehormatan mereka atau menjatuhkan kedudukan serta manzilah mereka. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah ini telah ditegaskan oleh para ulama. Banyak di antara mereka yang menulis tentang prinsip ini. Ya. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata rahimahullah, "Wa nuhibbu ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa la nufarrid fi hubbi ahadin minhum." Di antara prinsip Ahlussunnah adalah kita mencintai para sahabat Rasulullah dan tidak menyepelekan atau tidak meremehkan rasa cinta kepada salah seorang di antara mereka radhiyallahu taala anhum. Wala nadhkuruhum illa bi khair, atau sebelumnya wala natabarra min ahadin minhum. Tidak boleh kita ada sikap berlepas diri dari salah seorang dari mereka, salah seorang dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa nubghid man yubghiduhum. Prinsip berikutnya yang terkait dengan para sahabat adalah kita membenci orang-orang yang membenci mereka. Kita harus membenci orang-orang yang membenci para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabighairil khairi yadhkuruhum. Dan kita juga harus membenci orang-orang yang menyebutkan para sahabat dengan selain kebaikan. Artinya menyebutkan kejelekan mereka, menyebutkan aib-aib mereka, ya, menyebutkan ketika mereka terjatuh pada kesalahan-kesalahan, dan sebagainya. Yang bisa membawa pada pelecehan terhadap kehormatan mereka. Beliau melanjutkan, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wala nadhkuruhum illa bi khair. Prinsip selanjutnya yang terkait dengan sahabat adalah kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Dan yang harus kita yakini, ya, adalah wa hubbuhum dinun. Kecintaan kepada mereka, kepada para sahabat adalah agama. Wa iman dan keimanan. Wa ihsan dan sikap ihsan. Sebaliknya, kata beliau, wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Adapun sikap benci kepada mereka, rasa benci kepada mereka adalah kekufuran. Ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi bahwasanya kebencian kepada para sahabat atau salah seorang di antara mereka, maka ini adalah kufrun, kekufuran, wa nifaqun, kemunafikan, dan tughyan, sikap melampaui batas. Perkataan yang serupa disebutkan pula oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Beliau berkata rahimahullah, wa minas sunnati tawalli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mahabbatuhum. Di antara sunnah, di antara prinsip sunnah adalah berloyalitas kepada para sahabat Nabi, kepada para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa tarahhum alaihim, dan mendoakan rahmat kebaikan bagi mereka. Wal istighfaru lahum, mendoakan ampunan bagi mereka. Para sahabat bukan orang-orang yang maksumin. Para sahabat bukan orang-orang yang terlepas dari dosa, terbebas dari kesalahan. Tidak. Ya. Akan tapi kita tidak boleh menyebutkan aib-aib mereka, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Ini adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal kaf an dzikri masawihim. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah melanjutkan, dan berhenti atau menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai terjatuh pada sikap menyebutkan aib-aib para sahabat. Kita ingat ucapan Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, para sahabat adalah sebuah kaum yang pedang-pedang kita selamat dari darah-darah mereka, maka hendaknya kita selamatkan lisan-lisan kita dari kehormatan mereka. Jangan sampai lisan-lisan kita kita kotori dengan mencela atau menjatuhkan kehormatan mereka. Waman syajara wama syajara bainahum. Di antara prinsip Ahlussunnah pula adalah menahan diri dari menyebutkan perselisihan yang ada di antara mereka. Ya, perselisihan maksudnya adalah fitnah yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Kalau perselisihan fiqhiyah di luar ini konteksnya. Misalnya sahabat fulan berpendapat dalam sebuah permasalahan fikih demikian. Berpendapat A, sahabat yang lain berpendapat B, yang ini tidak masalah. Bukan ini yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah fitnah yang terjadi di tengah sahabat ketika itu. Maka sikap Ahlussunnah adalah menahan diri dari menyebutkan perselisihan tersebut. Wa'tiqadu fadlihim, dan meyakini keutamaan mereka, fadilah mereka, wa ma'rifatu sabiqatihim, dan hendaknya Ahlussunnah mengetahui bahwasanya mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang sudah pertama kali masuk dalam Islam, dan mereka adalah orang-orang yang mulia dan utama. Berkata pula Al-Hafidz Ibnu Hajar tentang prinsip ini dalam kitabnya Al-Isabah. Qala rahimahullah, menyebutkan tentang keutamaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi selain mereka. Kata beliau, ittafaqa ahlul Islam ala anna jami'i as-sahabati udulun. Ahlul Islam telah bersepakat bahwasanya seluruh sahabat tanpa terkecuali udulun, mereka adalah orang-orang yang udul, jamak dari adil, orang-orang yang adil, yang adalahnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan ini sangat terkait dengan ilmu hadis pula. Dalam ilmu periwayatan, kalau kita menjumpai sebuah riwayat sanadnya sampai kepada seorang sahabat, disebutkan dalam sanad tersebut seorang sahabat, maka kita tidak perlu ragu lagi tentang kesahihan riwayat yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Walaupun sahabat tersebut tidak disebutkan namanya. Ya, ini keutamaan sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Kalau seorang perawi tidak disebut namanya, ya, na'am, itu disebut dengan mubham. Misalnya, di dalam sanad disebutkan an fulan. Riwayat ini diriwayatkan dari fulan. Tidak disebutkan namanya. Maka ini mubham dan bisa menjadikan hadis tersebut dhaif. Tapi kalau disebutkan an fulan minas sahabah, dari fulan, tidak disebutkan namanya. Tapi disebutkan dari fulan, dan dia adalah dari kalangan sahabat, maka kita menerima riwayat tersebut. Karena semua sahabat udul, tidak ada yang diragukan, ya, keadilannya dan adalahnya. Nah, ini yang dimaukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Walam yukhalif fi dzalika illa syududun minal mubtadi'ah. Dan tidak ada yang menyelisihi prinsip ini, ijma' ini, kecuali orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang nyeleneh dari kalangan mubtadi'ah. Jadi dari sini, dari ucapan Ibnu Hajar pun bisa tersimpulkan bahwasanya orang yang meragukan adalah sahabat, meragukan keadilan sahabat dan kesahihan riwayat yang mereka sampaikan, maka dia termasuk orang-orang yang nyeleneh dari kalangan mubtadi'ah. karena menyelisih ijma' ahlul Islam. Barakallahu li wa lakum. Kita akan masuk ke dalam syarah. Qala syarih Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, fahadha min usuli ahli sunnah, dan ini adalah di antara prinsip-prinsip ahli sunnah, annahu la yajuzu intiqasu ahadin min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala dhikru masawihim aw hadathin minhum law hadatha hadathun minhum. Ini adalah di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah bahwasanya tidak boleh intiqas, merendahkan kehormatan salah seorang di antara sahabat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan tidak boleh pula menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka atau peristiwa yang terjadi dari mereka kalau memang terjadi suatu peristiwa yang dialami oleh sahabat. Maksudnya peristiwa yang bisa atau yang menyebutkan tentang aib sahabat, maka tidak boleh. Ma'al asaf asyadid, qala rahimahullah, qala hafizahullah, ma'al asaf asyadid, dan sangat disayangkan, hadza lahawanuddin alaihim, hadza lihawaniddin alaihim, dan sangat disayangkan. Ini adalah dikarenakan mereka menyepelekan perkara agama, yaitu orang-orang yang terbiasa menyebutkan aib-aib atau kejelekan para sahabat radhiyallahu taala anhum, wali hawani ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan karena mereka menganggap rendah, meremehkan kedudukan para sahabat Rasul, para sahabat Muhammad alaihi salatu wasallam, wali hawani aqaidil Islam, dan karena mereka menyepelekan dan merendahkan kedudukan akidah Islam. Syakhsun yuhayyin al-anbiya'a yuhayyin as-sahabata, salah seorang ya di antara mereka merendahkan kedudukan para nabi, menjatuhkan kehormatan para nabi, wa yuhayyin as-sahabah, begitu pula merendahkan dan menjatuhkan kehormatan para sahabat. Yukafir, bahkan dia, sebagian dari mereka, berani mengkafirkan. Berani mengkafirkan para sahabat. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Syiah, Rafidah. Mereka tidak sungkan-sungkan lagi, tidak ragu-ragu lagi untuk mengkafirkan sebagian sahabat. Wayarmi bin nifaq, dan menuduh para sahabat atau sebagian dari mereka dengan kemunafikan. Yukaffir al-ummata wa huwa sayyidu as-sadat wa imamul a'immah indaman. Bahkan salah seorang di antara mereka tidak cukup sampai di situ, dia berani mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh, dan dia dianggap sebagai sayyidus sadat, pemimpinnya para pemimpin ya, tokohnya para tokoh, wa imamul a'immah, dan imamnya para imam. Indaman, menurut siapa? Indaman yuridu ayyanhad bil ummah wa yu'idu laha majdaha. Menurut orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang ingin membawa umat kepada kebangkitan dan mengklaim diri-diri mereka sebagai orang-orang yang ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam, padahal mereka haula la yu'tamanuna ala dinillah, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa yulhaquna birrawafid, bahkan mereka adalah orang-orang yang bisa digabungkan dengan orang-orang Syiah Rafidah, karena mereka berani menjatuhkan kehormatan sahabat atau bahkan mengkafirkan sebagian mereka, li'annahum yudafi'una an hadzal rafat, karena mereka membela ar-rafat ini, itu pemikiran Rafidah. Di antara usulnya orang-orang Syiah Rafidah adalah menjatuhkan kehormatan para sahabat. Maka orang-orang yang mencela para sahabat, mereka digolongkan kepada orang-orang Rawafid. Begitu pula orang-orang yang membela pemahaman Ar-Rafid. Wa yudafi'una an hadzal ilhad. Dan mereka membela al-ilhad ini, yaitu penyimpangan ini. Wa yudafi'una an hadhihi zandaqah, dan membela kezindikan ini. Wa yudafi'una anil kutub allati hawat hadhihi al-jara'ima, dan membela kitab-kitab yang menyebutkan tentang dosa-dosa ini, yaitu dosa menjatuhkan kehormatan para sahabat. Sangat disayangkan, di zaman ini banyak beredar buku-buku yang di dalamnya banyak berisi celaan-celaan terhadap para sahabat, baik yang secara langsung maupun yang tersamar, yang secara tegas menyatakan atau secara tegas melecehkan kehormatan sahabat atau secara tersamar. Dan itu banyak tersebar di buku, di toko-toko buku. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati. Dan orang-orang yang seperti ini, mereka, orang-orang yang menyimpang, mereka membela kitab-kitab tersebut, tidak memperingatkan umat darinya. Wayuwaluna wayu'aduna alaiha, bahkan mereka berloyalitas dan berwala dan barok di atas apa yang tertulis di dalam kitab tersebut, membela kitab tersebut. Ketika ada ulama yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kitab-kitab tersebut, mereka membelanya. Mereka tidak terima kitab-kitab tersebut dibantah oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam, di sini kelihatannya Syekh Hafidzahullah mengisyaratkan pada kitabnya Sayyid Qutb, yang di dalam kitabnya memang berisi takfir, pengkafiran-pengkafiran kepada kaum muslimin secara umum, dan juga banyak menyebutkan celaan kepada para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajmain. Dan kitab-kitab Sayyid Qutb banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini sangat berbahaya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah di antara para ulama yang sangat gigih di dalam membantah penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalam kitab-kitab Sayyid Qutb. Tapi sangat disayangkan pula, banyak orang-orang yang bahkan menisbahkan dirinya kepada Ahlussunnah, kepada Salafiyah, justru membela kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab Sayyid Qutb ketika dibantah mereka tidak terima. Ya. Kelihatannya ini yang dimaukan oleh Asy-Syaikh Hafidzahullah Ta'ala. Haula qala Hafidzahullah, haula la yu'tamanuna 'ala dinillah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yusak bihim, dan tidak bisa dipercaya. Wala qimata lahum, dan mereka tidak ada harganya, tidak ada kehormatan bagi mereka, karena mereka melakukan hal-hal yang demikian ini yang disebutkan oleh Syekh di atas tadi. Wa yajibu ayyul haqu birrawafid wa tawaifi ahli dhalal, dan wajib hukumnya untuk menggabungkan mereka dengan orang-orang Rafidah. Orang-orang yang melakukan hal-hal yang beliau sebutkan di atas tadi wajib untuk digabungkan dengan orang-orang Syiah Rafidah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Wa yuharabu asyaddal harb, dan wajib pula bagi Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin untuk memerangi mereka. Wajib mereka untuk diperangi. Maksudnya perang dengan hujjah wal bayan. Orang-orang mubtadi'ah, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi yujahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir, yaitu dengan bisayfi wassinan, dengan senjata. Adapun kaum munafikin, adalah dengan al-lisan wal-hujjah wal-bayan, dengan memerangi mereka dengan hujjah, dengan penjelasan, dan dengan dalil-dalil. Ya, jadi maksudnya beliau di sini adalah memerangi mereka dengan hujjah wal-bayan. Haula khawanatun ghashashuna dayya'u abna'al ummah. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, ghashashun, penipu umat, yang menyia-nyiakan generasi muda umat ini, meracuni generasi muda umat dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang tadi. Naam. Khawanah, pengkhianat. Ghashash, dari kata ghish, ya, penipuan. Ya, ghashash, orang yang suka menipu. Ya, mereka adalah orang-orang pengkhianat dan penipu umat ini. Walaupun mereka berbaju dengan baju Ahlus Sunnah. Berbaju dengan baju Salafiyah. Qala rahimahullah. Qala hafizahullah, wasahaquhum. Mereka adalah orang-orang yang merusak para generasi muda Islam. Bitalbisi wal hiyali wal makr. Dengan talbis. Dengan cara yang tersamar. Wal hiyal, tipu daya, wal makr. Dan makar-makar. Ya, jadi harus berhati-hati kaum muslimin dari orang-orang yang setipe dengan mereka. Berbaju dengan baju Ahlus Sunnah. Berbaju dengan baju Salafiyah. Tapi mereka ketika mendapati orang-orang yang mencela para sahabat, orang-orang yang mengkafirkan umat, mereka tidak mau membantahnya, tapi justru membelanya. Kitab-kitabnya dibela. Ketika ada orang lain yang membantah penyimpangannya, mereka tidak terima. Ini orang-orang yang berbahaya. Qala hafizahullah ta'ala, hadza dinullah. Inilah agama Allah. Maksudnya, prinsip untuk menghormati para sahabat dan tidak boleh menjatuhkan kehormatan mereka. Serta membantah orang-orang yang mencela mereka, ya, dan membantah orang-orang yang tidak terima jika para pencela sahabat dibantah. Dan ini banyak di zaman sekarang ini. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah aqidah ahli sunnah wal jamaah. Kaifa taqulun? Bagaimana kalian mengatakan, wahai orang-orang yang yang melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Syekh tadi, membela orang-orang yang mencela para sahabat dan membela kitab-kitab yang berisi celaan terhadap para sahabat. Bagaimana kalian mengatakan nahnu min ahli sunnati wal jamaah? Kami adalah ahli sunnah wal jamaah, wa antum fi wadin wa hum fi wadin. Bagaimana kalian bisa mengatakan demikian ini dalam keadaan kalian berada dalam satu lembah dan ahlus sunnah wal jamaah di lembah yang lain? Kullama na'ti fi wadin najidukum ma'a ahlil bidah. Setiap kami datang ke sebuah lembah, kami mendapati kalian orang-orang yang bersama berkumpul dengan para ahlul bid'ah. Kullama nasluku syi'ban min syi'abi ahlis sunnati najidukum fi syi'abil ukhra. Setiap kami berjalan di sebuah jalan yang ada di celah bukit dari jalan-jalan ahlus sunnah, kami mendapati kalian di jalan-jalan yang lain, tidak bersama dengan ahlus sunnah. Tunafihuna wa tudafi'una ahl ala ahlil bid'ah wad dalal. Kalian justru membela mati-matian para ahlul bid'ah dan orang-orang yang mengusung kesesatan. Wallahi, demi Allah, kata Syekh Hafizullah, demi Allah, wada'ul qawa'ida wal manahija wa aqamud dunya wa aq'aduhu wa aq'aduha himayatan li ahlil bidah. Demi Allah, mereka, orang-orang yang beliau isyaratkan tadi, yang selalu membela mati-matian para ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, tidak terima jika mereka dibantah. Mereka membuat kaidah-kaidah, manhaj-manhaj yang baru. Mereka menyiapkan dunia mereka, menegakkan dan mendudukkan dunia mereka, himayatan li ahlil bid'ah, sebagai bentuk pembelaan kepada para ahlul bid'ah. Fakaifa yakunu ha'ula min ahli sunnah? Bagaimana bisa mereka termasuk ahlu sunnah, ya, maka ini adalah perkara yang sangat tidak mungkin. Walaupun lisan-lisan mereka menyatakan kami ahlu sunnah, kami salafiyun, tapi ternyata amalan mereka tidak mencerminkan prinsip ahlu sunnah, menyelisihi prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Qala hafizahullahu ta'ala, yajibu ayyulhaqu bi ahli dhalal. Yang wajib adalah menggabungkan mereka bersama ahlu dhalal. Menggabungkan mereka bersama orang-orang yang menyimpang dan sesat. Wa ahlil bid'ah, dan menggabungkan mereka bersama para ahlul bid'ah. Wa yulhaqu birrawafid hakadha, dan juga digabungkan dengan orang-orang Syiah Rafidah. Walau da'au annahum diddur Rafidah la nusaddiquhum. Walaupun mereka mengklaim bahwasanya mereka bukanlah Rafidah, walaupun mereka mengklaim bahwasanya diri mereka melawan atau membantah Syiah Rafidah, la nusaddiquhum, kita tidak mempercayai mereka, kita tidak membenarkan mereka, la na'taminuhum ala abna'ina, kita tidak merasa aman terhadap mereka, kita tidak merasa aman dari mereka terhadap putra-putri kita, terhadap anak-anak kita. Kenapa beliau berbicara seperti ini? Beliau terangkan, al-an, sekarang ini, abna'una fi madarisa wa jami'atin fihim ahlu bida'in yurabbihim ha'ula. Al-an, sekarang ini fenomena yang beliau sebutkan di masa ini. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Abna'una, putra-putri kita, putra-putri kaum muslimin, mereka belajar di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, yang ternyata fihim, di dalam sekolah-sekolah tersebut dan perguruan tinggi tersebut, para pengajarnya adalah dari kalangan ahlul bidah, para mubtadi'un. Yurabbihim ha'ula, mereka yang mendidik putra-putri kita tersebut. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun tidak akan rela jika putra-putrinya dididik oleh seorang yang menyimpang di dalam manhajnya, menyimpang dalam akidahnya. Tapi inilah fenomena yang terjadi. Tidak sedikit atau bahkan banyak sekolah-sekolah yang para pengajarnya justru para ahlul bidah. Yurabbuna ala hadzal fasad, mereka mendidik generasi muda kaum muslimin di atas kerusakan ini, kerusakan yang ada pada manhaj dan akidah mereka. Wa ala hadzal dalal, dan di atas penyimpangan ini, di atas kesesatan ini. Wa ala hadza adh-dhaya, dan di atas sikap sia-sia ini. Wa ala hadza al-ibti'ad wasyurut bi syababil ummah an manhaji ahli sunnati wal jamaah. Mereka mendidik para generasi muda kaum muslimin di atas sikap menjauh dari atau menjauhkan pemuda-pemuda umat dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Fenomena yang sangat menyedihkan, ya. Sangat banyak generasi muda Islam yang dididik oleh para pendidik yang rusak akidahnya, rusak manhajnya. Dan yang lebih disayangkan lagi, kata beliau, wa yanqadu lahum asyababu ma'al asaf. Dan yang sangat disayangkan lagi, para pemuda tersebut tunduk kepada mereka dan mengikuti mereka. Wa yu'tuna ath-thiqatal amya li ha'ula'il ghashashin al-mutala'ibina biuqulis syabab. Dan para pemuda tadi justru memberikan kepercayaan penuh kepada para penipu tadi, kepada para pengkhianat tadi, yang mempermainkan akal-akal para pemuda Islam. Ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan di tengah-tengah umat. Maka hendaknya ahlus sunnah wal jamaah salafiyun bangkit untuk berdakwah ila Allah, mendakwakan al-haq, al-manhajus sahih kepada umat. Dan Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebut tentang tarbiyah di sini, karena memang pentingnya perkara tarbiyah. Baiknya tarbiyah di tengah-tengah umat itu akan sangat terkait erat dengan keberhasilan dan kejayaan umat di masa yang akan datang. Putra-putri kita yang masih kecil sekarang ini adalah pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang. Bagaimana? Bisakah kita bayangkan putra-putri kita yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin umat di masa yang akan datang, dirusak akal-akalnya sekarang, dirusak fitrahnya, dirusak akidahnya dan manhajnya. Lalu bagaimana nanti keadaan umat di masa yang akan datang? Nah, dan sekali lagi, ini adalah pelajaran bagi kita, agar kita jangan sampai mempercayakan pendidikan putra-putri kita di tangan orang-orang yang tidak jelas manhajnya, tidak jelas akidahnya. Itu akan merusak akal putra-putri kita dan merusak akidah mereka serta manhaj mereka. Qala hafizahullahu ta'ala, wa min intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw abghadahu bihadatsin kana minhu. Barang siapa yang merendahkan kehormatan salah seorang dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, atau membencinya karena sebuah peristiwa yang dialaminya, itu dialami oleh sahabat tersebut. Qala hafidhullah, walau hasal walau thabat anna hadha sahabiyya waqa'a fi khata'in. Kalau seandainya memang betul terjadi, ya, kalau seandainya memang betul terjadi dan sabit riwayatnya benar sahih, bahwasanya sahabat tersebut jatuh pada sebuah kesalahan. Kalau memang riwayatnya benar, khabarnya benar sahih, maka kata beliau, la tadhkurhu, jangan engkau sebutkan kesalahan tersebut. Wala tantaqisuhu bihadzal hadits, dan jangan sampai engkau menjatuhkan kehormatannya karena sebab peristiwa tersebut. Peristiwa yang sahabat tersebut jatuh pada sebuah kesalahan. Jangan sampai engkau menyebutkan kesalahannya tersebut. Di sebagian kitab atau di sebagian cetakan tertulis dengan hadis, al-hadis. Tapi di cetakan yang lain tertulis dengan al-hadas. Maknanya sama, peristiwa. Atau hikayat dari peristiwa tersebut. Qala hafizahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan, jangan sampai kita menyebutkan kesalahan sahabat tersebut. Bal qul, hadza mujtahidun. Bahkan katakan bahwasanya sahabat tersebut adalah seorang mujtahid, seorang yang berijtihad. Ya. Idza jtahadal hakimu fa asaba falahu ajran. Jika seorang hakim berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia akan mendapatkan dua pahala, dua ajr. Wa idza akhta'a, ataupun jika salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Ya. Jadi walaupun bagaimanapun kondisinya, seorang mujtahid akan tetap mendapatkan pahala atas ijtihadnya. Dan demikianlah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in. Mereka adalah para mujtahidun. Jika mereka salah dalam suatu permasalahan, maka kita katakan huwa mujtahid. Dia adalah seorang yang mujtahid. Qala hafizahullahu taala, هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه ما حصل من خلاف بين الصحابة فهم مجتهدون. Dan inilah madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya apa yang terjadi berupa perselisihan dari di tengah-tengah sahabat, perselisihan yang terjadi di antara sahabat, fahum mujtahidun, mereka adalah para mujtahidun, ahli ijtihad. Wa katsirun mimma nusiba ilaihim kadzibun. Ini penting, perlu digarisbawahi. Wa katsirun mimma nusiba ilaihim kadzib. Banyak cerita-cerita, hikayat-hikayat yang menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami para sahabat, atau bahkan yang berisi aib-aib mereka dan berisi kesalahan-kesalahan atau sikap-sikap mereka yang tidak tepat, yang bisa menjatuhkan kehormatan mereka, kebanyakannya adalah kadzib, dusta, cerita atau hikayat yang bohong, ya, yang tidak benar dinisbatkan kepada mereka. Katsirun mimma nusiba ilaihim hurrif wa ghayyir wa buddil. Kebanyakan cerita-cerita dan hikayat-hikayat yang dinisbatkan kepada mereka sudah hurrif, sudah diubah-ubah. Wa ghayyir wa buddil, sudah ditambah-tambahi, dikurang-kurangi, sudah dikasih bumbu-bumbu sesuai dengan hawa nafsu yang menyampaikan cerita tersebut. Jadi hati-hati. Perlunya tasabbut di dalam kita mendengar sebuah cerita atau hikayat, terutama yang dinisbatkan kepada para sahabat. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam menerimanya dan membenarkan cerita tersebut. Harus dicek dulu kesahihan riwayatnya. Wazida fihi wa nuqis kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah ditambah-tambahi, dikurang-kurangi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala hafidhullah wa ma thabata anhum min al-akhta' fa huwa ka qatratin fi bahrin. Namanya sahabat manusia, memang tidak maksum, maka memang sebagian mereka ada yang terjatuh pada kesalahan. Tapi kata Syekh rahimahullah hafidhullah, dan apa yang sabit dari mereka berupa kesalahan-kesalahan itu permisalannya seperti setetes air di tengah lautan. Setetes air di tengah samudra yang luas. Tidak ada artinya kesalahan tersebut jika dibandingkan dengan keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan. Qala hafizahullah, ya'ni lamma yukhti khati'atan. Maksudnya, jika seorang sahabat memang benar dia terjatuh pada sebuah kesalahan, wa hasanatun min hasanatihi, jika dibandingkan dengan kebaikan, salah satu kebaikan saja ya dari di antara kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, tamratun yunfiquha afdal min jabali Uhud, sebuah kurma yang dia infakkan, diinfakkan oleh seorang sahabat, itu lebih utama, lebih mulia daripada infak sebesar gunung Uhud. Tunfik anta, engkau, ya, kita maksudnya, yang bukan dari kalangan sahabat, engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, wa huwa yabdul muddan min syair, dan seorang sahabat tadi menginfakkan satu mud. Satu mud adalah dua genggam atau dua telapak tangan yang dikumpulkan. Satu mud dari gandum, aunis famuddin ya'ti indallahi hadzal mut afdal min jabali Uhud wa min jibali dunya kulliha. Jika dibandingkan infak kita emas sebesar gunung Uhud dibandingkan dengan infaknya seorang sahabat menginfakkan gandum sebanyak satu mut saja atau separuhnya, maka ajr yang diterima oleh sahabat tadi di sisi Allah, satu mut tadi lebih afdol, lebih utama daripada infak sebesar gunung Uhud tadi. Dan sebesar gunung-gunung lainnya yang ada di dunia ini. Mungkin di sana, oh kalau gitu ada gunung yang lebih besar daripada gunung Uhud. Berarti bisa melampaui pahala yang diterima oleh sahabat, tidak. Kata beliau, baik sebesar gunung Uhud maupun gunung-gunung yang ada di dunia ini seluruhnya. Barakallahu fiik. Lau jama'ta jibalan min hadihin nafaqat, ma takunu mithla muddi ahadin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kalau seandainya engkau mengumpulkan gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, dengan nafkah-nafkah tersebut, dengan infak-infak tersebut, maka tidak akan bisa menyamai infak sebesar mudnya salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah, yakni yajibu an nahtarimahum. Maksudnya adalah kita wajib untuk menghormati mereka. Wa an nuqaddirahum wa an na'rifa manzilatahum indallah. Wajib bagi kita untuk mendudukkan mereka sesuai dengan keutamaan dan kemuliaan mereka. Wajib bagi kita pula untuk mengetahui manzilah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna lahum manzilatan 'indallahi yaj'al mudda ahadihim aw nisfahu mimma yunfiquhu kibaru at-tabi'in. Kaifa bika anta? Karena mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum memiliki manzilah di sisi Allah yang menjadikan mud salah seorang di antara mereka atau separuh mud tadi mimma yunfiquhu kibarut tabi'in. Kaifa bika anta? Melebihi apa yang diinfakkan oleh orang-orang yang selain dari kalangan sahabat walaupun dia seorang kibarut tabi'in. Lalu bagaimana dengan engkau? Kita maksudnya yang bukan tabi'in, bukan pula sahabat. Maka lebih jauh lagi perbedaannya. Yani haula'il ladzina yata'anuna fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'azzamuhum wa ma'arafu manzilatahum. Mereka orang-orang yang mencela para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, orang-orang yang tidak mengagungkan mereka dan orang-orang yang tidak mengetahui manzilah mereka. Bal istahanu biha, bahkan merendahkan manzilah para sahabat. Alladzina yudafi'una an hadhil asnafi wa yatawallawnahum ma'arufu qadrahum wa la'arufu manzilatahum. Orang-orang yang membela, ya, tadi Syekh berbicara tentang orang-orang yang jelas-jelas mencela para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui tingginya keutamaan dan manzilahnya para sahabat. Begitu pula orang-orang yang membela kelompok tadi. Orang-orang yang membela orang-orang yang mencela para sahabat. Tidak terima jika orang-orang yang mencela sahabat tadi dibantah dan dikritik. Ya. Orang ada sebagian orang yang membela mereka, bahkan menjadikannya sebagai teman dekat. Mereka pula orang-orang yang tidak mengetahui kadar para sahabat dan manzilah mereka. Wa illa kaifa yatawallawna haula'i alladziina yasubbuna ashhaba Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya mereka tahu manzilahnya para sahabat, bagaimana mereka bisa menjadikan orang-orang yang mencela para sahabat sebagai teman dekat? Ini artinya mereka tidak mengetahui tingginya manzilah para sahabat. Tunsharul kutubu wa tutba'ul lati tasubbu ashhaba Muhammadin alaihi salatu wassalam. Disebarkan di tengah-tengah umat ini kitab-kitab dicetak dan disebarkan yang berisi celaan terhadap para sahabat Muhammad, sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa yurawwaj laha wa yudafa anha. Kitab-kitab tersebut dilariskan dan dipromosikan dan dibela. Wa yuqal nahnu min ahli sunnati wal jamaah. Orang-orang yang membela tadi mengatakan kami adalah ahlu sunnah wal jamaah. Maka kata Syekh Hafidhullah, la, tidak, wallah, la, wallah, la, wallah. Beliau ulang sebanyak 3 kali. Ya, tidak demi Allah. Sebanyak 3 kali yang bermakna takkid, penekanan. Ya. Artinya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka membela orang-orang yang mencela para sahabat. Inna ahla sunnati bara'un min hadhil asnam. Maka sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari golongan-golongan yang semisal ini. Golongan orang-orang yang mencela sahabat secara terang-terangan atau golongan orang-orang yang membela orang-orang yang mencela para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.